pertanyaan berikutnya. Ya. Setelah ini menyeret kita kepada pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, siapa yang pertama kali merayakan Maulid itu? Iya. Baik. Ini tentunya kita harus buka sejarah. Iya. Dan kita lihat dari para ulama di dalam sejarah itu apa yang mereka sebutkan di dalam hal tersebut. Di sini saya akan terangkan ya bahwa yang mengatakan awal kali yang merayakan Maulid itu adalah di masa para khulafa Al-Fatimiyun. Ini bahasa yang dipakai ya untuk Fatimiyun. Itu bahasa dinamakan oleh orang awam. Tapi kalau bahasa lebih detailnya dikatakan Al-Ubaidiyun. Dikatakan apa? Orang-orang Al-Ubaidiyun. Iya. Baik. Nah, ini yang pertama kali diketahui merayakan Maulid itu. Disebutkan oleh Taqiyuddin Al-Makrizi. Wafat pada tahun 845 Hijriah. Perhatikan, saya sebutkan ya, pada tahun berapa wafatnya? 845 Hijriah. As-Suyuti wafatnya tahun 911 Hijriah. Al-Makrizi 845 Hijriah. Dalam kitab beliau, Al-Mawa'id wal-I'tibar bidzikril khitat wal athar. Jilid 1 halaman 490. Ya. Ketika beliau sebutkan di pembahasan hari-hari khilafah Fatimiyun, apa yang mereka buat sebagai hari raya, musim-musim, ya, dan bagaimana keadaan rakyat mereka dan banyaknya dari nikmat-nikmat di tengah mereka, maka dikatakan di situ oleh Al-Makrizi, kana lil khulafa'il fatimiyyin fi tulis sana a'yadun wa mawasim. Adalah para khalifah Ubaidiyin ini, orang-orang Fatimiyin ini, sepanjang tahun mereka punya beberapa hari Id dan punya beberapa perayaan. Ya. Ada namanya musim awal tahun. Musim kepala tahun, pokok tahun. Ada namanya musim awal tahun. Ada namanya musim hari Asyura. Ada namanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Maulid Ali bin Abi Talib, ada Maulid Al-Hasan, ada Maulid Al-Husain, ya. Ada Maulid Fatimah. Terus juga ada perayaan Maulid Khalifah saat itu yang berkuasa. Ada perayaan awal Rajab, pertengahan Rajab, awal Syaban, pertengahan Syaban. Masya Allah ya, ramai sekali perayaannya. Maulidnya saja ada 6. Ya, terkait dengan Maulidnya ada berapa? Ada 6. Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Al-Hasan, Maulid Al-Husain, Maulid Fatimah, dan Maulid Khalifah yang sedang berkuasa. Yang kedua, yang menyebutkan sejarah, Abu Abbas Ahmad Ibn Ali Al-Qalqashandi. Beliau ini wafat, ya ini lebih sebelumnya lagi, wafat tahun 756 Hijriah. Dalam kitabnya Subhil A'sha fi Sana'atil Insya, jilid 3 halaman 493, dalam pembicaraan yang panjang tentang bagaimana majelis-majelis dari Khalifah Al-Fatimi, ya, maka disebutkan di situ dari majelis-majelisnya. Ya, majelis yang ketiga dikatakan al-julus ats-tsalits julusuhu fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam fi tsani asyar min syahri rabiul awal. Dia ada majelis duduk di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Baik, yang ketiga Mufti negeri Mesir dahulu, belum lama meninggalnya, seorang alim terkenal, Muhammad Bukhayt Al-Muti'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Beliau punya buku judulnya Ahsanul Kalam Fima Yata'allaku Bissunnati Wal Bid'ati Minal Ahkam. Ini dari ulama Mesir. Iya. Dari ulama Mesir. Baik. Beliau berkata, Mimma Uhditha وَكَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهُ الْمَوَالِدِ فَنَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَهَا بِالْقَاهِرَةِ الْخُلَفَاءُ الْفَاطِمِيُّونَ wa awwaluhum al-mu'izz li dinillah. Maka beliau berkata, dari bid'ah-bid'ah yang diada-adakan dan banyak orang yang menanyakannya adalah tentang maulid. Maka kami tegaskan, sesungguhnya awal yang mengada-adakan maulid di Kairo ini adalah para pemerintah Fatimiyun. Iya. Awal mereka adalah Al-Mu'izz li dinillah. Itu gelarnya ya. Awal khalifahnya itu. Demikian pula Syekh Ali Mahfud. Syekh Ali Mahfud ini dari ulama besar kota Mesir di masanya. Belum lama juga meninggalnya. Beliau punya buku namanya Libda fi Madaril Ibtida. Di halaman 251. Beliau katakan, ya, kila awal man ahdathaha bil Qahira al-Khulafa'ul Fatimiyun fil Qarni Rabi'. Dikatakan bahwa awal yang mengada-adakan maulid di Kairo adalah Khulafa'ul Fatimiyun di abad keempat. Fabtada'u sittata mawalid. Mereka mengadakan 6 maulid. Maulid Nabi, maulid Ali, maulid Imam Ali, maulid Fatimah Az-Zahra, maulid Al-Hasan, dan maulid Al-Husain. Serta maulid khalifah yang sedang berkuasa. Baik. Saya pikir cukup ya. 4 ini. Iya. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah. As-Suyuti ya, mengatakan bahwa yang pertama kali ya, merayakan maulid itu adalah Al-Malik Al-Mudhaffar. Ya, penguasa Irbal. Penguasa Irbal. Baik, itu tidak bertentangan. Ya. Sekarang sisa begini saja. Kita di Indonesia ya. Ada yang berkata Soekarno Presiden Republik Indonesia. Kan begitu. Datang belakangan Pak Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Iya. Kan sama-sama Presiden. Dari sisi presidennya sama-sama tentang masalah siapa yang lebih dahulu itu jelas. Ada yang mengatakan Pak Jokowi lebih dahulu daripada Soekarno? Hah? Tidak ada yang akan berkata seperti itu. Yang ada yang di masa sekarang ini, oh enggak benar itu. Masa Soekarno presiden pertama Indonesia? Yang benarnya yang pertama adalah Pak Jokowi karena dia presiden. Ya, sama itu tadi. Ini sama-sama bikin maulid. Ya, sama-sama dengan bikin maulid itu bersepakat namanya. Yang mana yang duluan lahir, lihat aja tanggal lahirnya. Berarti yang belakangan ikut yang pertama, kan begitu? Ikut yang pertama. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kenapa sebagian orang ya sangat ngotot sekali? Jangan sebut bahwa ini dilakukan oleh pemerintah Al-Fatimiyun. Yang pertama kali mengadakan maulid. Kenapa dia tidak mau sama sekali nisbatkan ke sana? Nah, itu ada sebabnya. Saya akan berikan sebabnya. Ya, sebabnya karena para khalifah Al-Fatimiyun ini yang dikenal dengan nama Al-Ubaidiyun ini orang Syiah Rafidhah. Ya. Dari orang-orang yang dikenal dengan kezaliman, kefasikan, kefajiran. Ya, bid'ah dan munkarat bahkan lebih daripada itu. Ya. Lebih daripada itu. As-Suyuti sendiri, rahimahullah. As-Suyuti sendiri. Ya. Beliau di dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa, beliau berkata, saya sengaja tidak menyebut seorang pun dari nama Khalifah Fatimiyin di sini, dari Bani Ubaid. Saya tidak sebut di dalam buku ini. Padahal dia punya buku namanya Tarikh Al-Khulafa, Sejarah Para Khalifah. Harusnya kan Khalifah Al-Ubaidiyin juga disebut. Tapi As-Suyuti terangkan. Kenapa dia tidak sebut? Karena keimaman mereka tidak syah. Karena keimaman mereka apa? Tidak syah. Jadi ini saya tidak usah baca terusannya ya. Kenapa? Cukup bahwa mereka ini sangat buruk sekali di pandangan para ulama. Iya. Karena itu, iya. Mereka kadang ingin menutupi hal ini sebabnya, oh jangan sampai dikatakan kita ini ikut orang-orang Syiah Rafidhah ternyata yang duluan melakukannya dari kalangan Fatimiyun ini. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang siapakah yang pertama melakukan maulid ini.